perkataan Asy-Syaikh Al-Imam Abu Ja'far Tahawi Al-Hanafi ya rahimahullah taala wa qala wala syai'a yu'jizuhu. Ya, beliau menyatakan ya, ini tentang penafian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dinafikan adanya yang melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata wala syai'a yu'jizuhu, maka tidak ada sesuatu apapun yang dapat melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Ya. Ada ah. Antum enggak ada? Ada. Ada. Itu di mat di matan. Oh. Hmm. Udah? Ya. Wala syai'a yu'jizuhu. Tafadhol Pak Ahmad. Maka tidak ada sesuatu apapun yang dapat melemahkannya. Yu'jizuhu. Wala syai'a yu'jizuhu. Maka tidak ada sesuatu apapun yang dapat melemahkannya. Nah, ini berarti di sini Abu Ja'far At-Tahawi sudah menyebutkan, yaitu terkait tentang penafian dari berbagai sifat salbiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sifat-sifat salbiyah, sifat-sifat yang mengandung sisi-sisi negatif atau celah atau aib atau kekurangan. Yaitu dengan beliau menyatakan la yujizuhu syai. Ya. Maka ini ditunjukkan oleh berbagai ayat yang dibawakan oleh Asy-Syaikh Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi, kata beliau li kamali qudratihi. Ya, ini karena ditunjukkan dengan berbagai ayat karena kesempurnaan kekuasaannya. Allah taala berfirman, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Wa makana Allahu wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Allah atas segala sesuatu muqtadir, dia maha mampu. Wa makana Allahu liyujizahu min syai'in fis samawati wa fil ardi innahu kana aliman qadira. Ya, bahwasanya Allah tidak ada sesuatu apapun yang ada di langit, yang ada di bumi, yang dapat melemahkannya. Sesungguhnya dia Allah maha mengetahui, lagi maha berkuasa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, wa la ya'udhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Ini kursinya meliputi seluas langit dan bumi. Dan dia tidak merasa berat menjaga keduanya, dan dia maha tinggi, al-'adzim, maha agung. Aib, masya Allah. Wala yaudhu hibzuhuma di sini. Ya, maka hal ini tidak merasa berat sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga keduanya. Wala yaudhu maknanya ai la yakrisu, tidak menyusahkannya, wala yuskilu, tidak memberatkannya. Nah. Kemudian fahada annabiyyu li subuti kamaliddih. Maka yang ini merupakan penafian untuk menetapkan kesempurnaan lawannya. Ya, yaitu kekuasaan Allah, kemampuan Allah itu pada puncak tertinggi. Wa kadzalika kullu nafyin ya'ti bi sifatillahi ta'ala fil kitabi was sunnah. Demikian pula dengan seluruh penafian ya, yang datang dalam sifat-sifat Allah Ta'ala di Al-Quran dan Sunnah, innama huwa lisubuti kamaliddih. Itu semuanya untuk menetapkan kesempurnaan lawannya. Misal di Al-Quran ya, wa huwa hayyun la yamut. Ya, maka dinafikan kematian bagi Allah itu untuk menetapkan kesempurnaan sifat hidup yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, contoh kaqaulihi wa la yadhlimu rabbuka ahada. Ini likamali adlihi. Ini untuk menerangkan bagaimana kesempurnaan sifat adil bagi Allah. Wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dan Rabb-mu tidaklah menzalimi siapapun. Dan Rabb-mu tidaklah menzalimi siapapun. Hatta orang kafir kalau dia dizalimi, kemudian dia berdoa kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah orang kafir, maka Allah akan kabulkan doanya. Bukan Allah membela orang kafir tersebut. Namun Allah mencintai keadilan. Ya. Kata Nabi SAW, wattaqu da'watal madlum. Ya, takutlah kau terhadap doa orang yang zalimi. Karena apa? Innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Karena tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Jadi bukannya Allah mau membela orang kafir, tapi Allah mencintai keadilan. Ya, kalau orang kafir tersebut berdoa ikhlas kepada Allah, tidak berdoa kepada tawgut dia, tidak berdoa kepada berhalanya, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, saya dizalimi, ya Allah, balas, ya Allah, maka Allah akan balas. Nah, ini karena Allah mencintai keadilan. Maka wala yadhlimu rabbuka ahada, ini untuk menyebutkan likamali ahad adlihi. Ya, menyebutkan kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hah? Kalau dia berdoa ikhlas kepada Allah, Allah kabulkan. Hah? Kalau dia tidak berdoa kepada Allah, enggak dikabulkan ketika dia terzalimi. Jadi kalau di saat itu dia terzalimi, walaupun dia sebelumnya nyembah tagut, nyembah berhala, di saat dizalimi dia berdoa kepada Allah. Lah musyrikin saja, ya, jangankan terzalimi. Dia enggak terzalimi, dia cuma berada di tengah lautan, ombak-ambing di lautan. Ya, dia berdoa, oh ya, doa Allah mukhlisina lahuddin. Dia berdoa dengan ikhlas, Allah selamatkan. Tapi kalau sudah di daratan, dia syirik lagi. Itu tidak lagi terzalimi, bisa dikabulkan. Yang penting dia ikhlas berdoa kepada Allah. Paham gak makna ikhlas? Artinya dia tidak berdoa kepada tagutnya, kepada berhalanya, kepada Tuhan palsunya, tapi kepada Allah Ta'ala semata. Maka Allah kabulkan. Rububiyahnya dia paham. Bukan masalah Allah mau membela dia, tapi Allah mencintai keadilan. Tidak masalah dia kemarin tidaklah menghalangi dikabulkannya doa oleh Allah ketika dia kemarin beribadah kepada tagut, kepada apa. Pas dia didolimi, dia berdoa kepada Allah. Ya, dia berdoanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Jangankan dia didolimi, dolimi kan punya ruang tersendiri dalam ijabah doa, ya enggak? Nah, itu. Ya, ini doa orang yang terzalimi itu kan makbul. Ya, ini lagi genting lah dia. Nah, itu lihat orang musyrik. Ya, dia di, sebelum di tengah lautan dia syirik. Ya, nyembah Lata, Uzza ke lautan, terombang-ambing. Wah, dia berdoa ikhlas kepada Allah. Allah kabulkan. Allah selamatkan dia. Hakada. Hati-hati makanya antum. Ya. Antum zalim. Wah, biarinlah Cina ini. Wah. Kalau dia berdoa, dia tinggalkan berhala-berhala dia. Ya Allah. Ya Allah, saya dizalimi, ya Allah, pada dia, ya Allah. Masya Allah. Nah, kabul. Bukan Allah mau membela dia, Allah mencintai keadilan. Hati-hati Pak Suheri. Waduh, merontok mantan pesantren itu bukan zalim itu. Nah, itu bukan zalim. Ya mana lagi? Wala ya'zubu anhu mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh. Tidak ada yang tersembunyi anhu dari Allah sedikit pun, walaupun sebesar biji sawi, sebesar zarah, semut kecil yang paling kecil gitu ya. Telur semut kecil yang paling kecil, enggak ada yang tersamarkan baik di langit itu maupun di bumi. Ya, ini untuk apa menerangkannya demikian? Likamali ilmihi, untuk menerangkan kesempurnaan ilmunya Allah. Wa ma massana min lughub, dan kami tidak disentuh oleh keletihan. Kami tidak pernah letih. Ya, ini apa? Likamali kudratihi, untuk menerangkan kemahakuasaannya. Wala ta'khudhuhu sinatun wala naum. Maka Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Ngantuk dan tidur tidak menyerang Allah. Tidak ada ngantuk, tidak ada tidur. Nah, ini likamali hayatihi wa qayyumiyatihi, untuk menerangkan kesempurnaan sifat hidup bagi Allah dan kemaham berdirinya sendirinya Allah. Kalau kita hidup nih tidur, ya cacat sifat hidup kita. Cacat. Berarti nanti ketika kita tidur, kita teralaikan dari banyak hal. Ya, banyak orang dimalingi ketika dia tidur. Ya. Dia lagi tidur aja mukanya dicemong-cemongin sama anaknya. Nah, dicemong-cemongin, dia gak sadar. Berarti sifat tidurnya itu, ya, sifat hidupnya gak sempurna. Terlebih lagi memang tidur itu akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya kematian. Antum kalau mau tidur aja doanya apa? Mati-mati. Bismika Allahumma amutu wahya. Pas bangun tidur, mati juga lagi disebut. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah dia mematikan kami. Ya, penduduk surga ditanya, wahai Rasulullah, apakah di surga nanti ada tidur? Kata Nabi, al-jannah al-anaum akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Ya. Jadi di surga itu enggak ada namanya kematian. Jadi di surga enggak ada namanya tidur. Masyaallah. Ya. La tudrikuhul absar. Maka mata tidak mampu menjangkaunya likamali jalalihi wa azamati wa kibriyaihi. Itu untuk menerangkan kemuliaan, keagungan dan kebesarannya. Wa illa fannafyu asaqu la madhhabihi. Kalau bukan disebutkan penafian tadi untuk menyebutkan kesempurnaan lawan dari yang disebutkan tadi, ya, kalau tadi penafian, ini penafian Allah tidak ngantuk, tidak tidur. Kalau penafian ini tidak disebutkan untuk memalingkan, ya, memalingkan sifat tadi dan juga untuk menetapkan kesempurnaan dari lawannya, la madhafihi, maka enggak ada faedahnya kalau begitu. Ya, enggak ada faedahnya. Buat apa cuma disebutkan doang? Anda tidak jelek, Anda tidak seperti beruk, Anda ya tidak seperti gareng, Anda tidak cemong, Anda tidak negro, Anda tidak ini, tidak itu. Tidak untuk menetapkan lawannya. Ya buat apa? Yang ada malah celaan. Ya, celaan. Ya, Abu Aqilah, Anda tidak takut. Abu Aqilah, Anda tidak cemen. Abu Aqilah, Anda tidak pengecut. Abu Aqilah, Anda tidak takut istri. Abu Aqilah, Anda tidak begini. Tapi tidak disebutkan penetapannya. Itu adalah celaan. Ya, coba antum ya, datang ke raja. Anda tidak seperti beruk. Nah, Anda tidak seperti hewan. Anda tidak seperti jin. Anda tidak seperti koruptor. Anda tidak. Tapi tidak disebutkan lawannya untuk menetapkan lawannya. Ya, berupa sifat-sifat kesempurnaan, ini adalah penghinaan. Ya. Nah, Marwanto coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Itu duduk. Taro, euro. Taro ya, bolehlah. Kalau di Anas sih euro. Ya terus? Kubailat, kubailat, ya kubai, kubailatun. Tasgiruhum Tasgiruhum Biqawlihi Kubayyilatun Ulima ana murada Jaksuhum Wadokfuhum La kamal Kudaratihim Waqawlu Waqawlu Al-akhari Lakinna Qawmi Wa inkanu Dawi adadin Laisu Minasyari Bisayin Wa in Hana Lama iktarna binafsi syari anhum ma yadulu ala zammihim ulima ana al-murada ajazuhum wa dhafuhum aidan wa lihada yati al-isbatu li sifati fi kitabillahi mufassalan wa nafyu mujmalan aksar tariqati ahli al-kalami al-matmumi fa innahum yaktuna binafyil mufassali wal isbati al mujmali yaquluna laisa bi jismin wala sabatin wala jussatin wala suratin wala rahmin wala damin wala shakhsin wala jawharin wala aradin wala aradin wala bidi launin wala raihatin wala ta'min wala majassatin wala bidi kharratin wala burudatin wala rutubatin wala yabusatin wala tulin wala aradin wala umkin wala ijtimain wala iftirakin wala yataharraku wala yaskunu hasbuk cukup lanjut Pak Abdul Majid wala terakhir wala yaskunu terus lanjut wala yata'abbadu tasdidnya yang ain wala yata'ab wala yataba'ad Aba'adin wa jawarihim munsharib ghairu munsharib mafa'il wa a'dha'in terus wa laysa bidi jihatin wala bidi yamin wala shimalin wala amamin wa khalfi wa fawqi wa tahta wala wa khalfin fawqin tahtin itu majrur ma'tuf ala majrur majrur misal. Wa amin wa khalfin wa fawqin wa tahta. Tahtin. Wala tahtin. Wala yuhitu. Yuhitin. Itu udah fi'il ahad wa yuhitu. Wala yuhitu bihi. Wala yuhitu bihi makanu. Makanun. Apa'il. Wala yajri alaihi zamanu. Wala yajuzu alaihi umat. Al-mumasatu wala uzlatu wala al-hululu wala al-hululu bil amtani amakini wala amakini al-hulul fil amakini udah mulai ini dia udah mulai ngeblank wala al-hululu Ah, tadi enggak sadar bacanya, Pak. Enggak sadar. Enggak sadar dia. Malum enggak? Dah kaki. Pengen lebih bacanya. Pengen lebih, tapi enggak mampu bacanya. Kayak gitulah. Dia pengen lebih tapi enggak mampu. Ah. Terus. Wala yusofu bisyai'in min sifati qalbi haddadi ala qulubi. Wala yusofu bi annahu mata mata matnahu. Mutanahin. Nah, bimisaha toh terus. Jihatin. Walaysa bimahdudin. Bimahdudin. Wala waladin. Wala waladin. Wala tahid. Aha, tuhidu. Wala tuhidu bihi al abdalu. Wala tah. Wala tahjubuhu al astaru. Terus ila akhir ma naqalahu Abu Hasan bal Ash'ari anil mu'tazilah hasuk tait. Nah, dari mana tadi bacanya marantai ya ala yura anna qala sya'ir. Kalau dia tuh taro dia tuh. Ini yang bagus memang taro ya. Nah. Ya, ala taro. Nah, apakah kang Anda tidak melihat ucapan seorang penyair kubayriyatun. Ya. Kubayilatun. Ini dengan tasgir. Artinya kabilah kecil. Kubayilah kabilah kecil la yaghdirun. Mereka tidak pernah berkhianat. Bidimmatin dengan dimmah tanggung jawabnya. Wala yadlimunan nasa habbata khardalin, dan dia pun juga tidak pernah menzalimi orang lain walaupun sebiji sawi pun. Ya. Ini kalau secara kasat mata, wah, ini berarti Kubayilah ini adil ini. Mantap ini, dia tidak zalim. Ya, dia tidak pernah menzalimi manusia, tidak pernah berkhianat. Tapi terdapat celah. Kenapa? Karena kecil dia, macam-macam disikat sama kabilah yang lain, enggak kuat. Jadi ketika dia tidak menzalimi itu celaan. Kenapa? Karena dia kecil, ya, dia kecil. Sama kayak antum mengatakan negara apa yang lemah misalkan, negara yang lemah lah ya, negara-negara lemah. Wah, Ethiopia itu. Dia gak pernah menjajah negara lain. Ethiopia itu dia mentaati PBB. Dia gak pernah dia mengintervensi negara lain. Wow, dia gak jahat. Celaan apa pujian? Celaan, kenapa? Karena kecil negaranya. Tapi kalau Anda mengatakan Amerika adidaya, dia gak mendolimi negara lain. Nah, ini mungkin celaan. Begitu. Ya, Marwanto itu gitu. Marwanto dia setia dia sama istrinya. Itu misalkan. Ya. Celaan apa pujian? Yang ngomong bukan Anda teman. Marwanto setia. Ya, celaan apa pujian? Kalau Pak Madi sih orangnya enggak benar. Nah, itu murni celaan itu. Ya. Nah, zahirnya bait ini, wah, ini pujian nih. Ya, madhun lahum annahum la yaghdirun wa la yadlimun. Ya, enggak pernah berkhianat, tidak pernah ya menzalimi orang lain walaupun habbata khardal, walaupun sebesar biji sawi. Ya, enggak pernah. Namun yang dimaksudkan oleh penyair di sini, ya, yang dimaksudkan oleh penyair di sini adalah apa? Bahwasanya celaan. Kenapa? Menunjukkan kelemahan. Ya, kata beliau, kelemahan karena dikecil. Nah, lemah, kecil. Lamak taro nabi nabil ghadri wan zulmi anhum. Ya, ma dzakarahu qabla hadzal bait wa ba'dahu. Tasghiruhum. Tatkala penyair ini menyertakan penafian khianat dan penafian kezoliman dari kabilah tadi yang beliau sebutkan sebelum bait ini maupun sesudahnya adalah tasgiruhum, pengecilan mereka. Kubayilah, justru ini bukan pujian, celaan. Ya, dengan perkataan beliau kubayilah, maka ulima, maka diketahuilah annal murada ajzuhum wa dha'fuhum. Bahwa yang dimaksud dengan bait di atas adalah kelemahan mereka. Ya. Ketidakmampuan mereka, kelemahan mereka. La kamalu qudratihim, bukan maksudnya kesempurnaan kekuasaan mereka. Kalau kekuasaan mereka itu dikatakan misalkan Amerika ya, tidak menzalimi negara lain. Kita tahu dia negara kuat misalkan. Nah, ini mungkin pujian. Tapi kalau dikatakan Syekh Marwanto pria setia misalkan. Pujian apa celaan? Pujian. Muttafaq alai. Ittafaqan nas. Sepakat ini adalah misalkan gitu Syekh Marwanto ya. Lakinna qaul ya. Kemudian mana tadi? Wa qaulul akhar, dan ucapan penyair yang lain. Ya. Lihat itu yang bait tadi wala yadhimuna nasahabata khardal, kalau di footnote buku ana al-bait li Najasyi ismuhu Qais ibn Amr ibn Malik min qasidati ya. Enggak ada di buku antum ya? Ada. Pak Ahmad aja yang ada. Ya. Ini adalah bait yang diucap oleh Najasyi. Nama beliau adalah Qais bin Amr bin Malik. Ya. Aurada ba'daha Ibnu Sayyid fi abyatil ma'ani wa huwa sya'irun. Ya. Sampai disebutkan illa annahu kana fasikun. Namun dia adalah orang fasik. Yang bersair ini adalah orang fasik. Ya, kemudian ucapan penyair yang lain. Lakinna qaumi wa in kanu dzawi adadin, namun kaumku walaupun mereka dzawi adadin, jumlahnya banyak. Laisu minasyarri, tapi mereka tidak pernah berbuat keburukan, berbuat jahat. Fi syai'in, sedikit pun. Ya, wa in hana, meskipun ia hina. Ya. Di buku ana ada footnote al-bait li Hamasah. Ya, fil bait fi Hamasah Abi Tamam. Bi syarhin Marzuki li ba'di syu'ara Bani Al-Anbar. Wa yara al-Marzuki anna sya'ira la yaqsidu dhamma qaumihi bal yasifuhum bi itsari salamati wal afwi anil junati. Walau arada al-intiqam laqadaru bi'adadihim wa'uddatihim lakin yamna'uhum min dhalika al-muraqabatu wa taqwa. Nah, ini kalau di penjelasan footnote di buku ana ada penjelasan dari pentahqiq bait ini ya, dikatakan oleh al-Marzuki bahwa sang penyair dengan syair di atas itu tidaklah memaksudkan untuk mencela kaumnya yang dia mengatakan namun kaumku adalah mereka berjumlah banyak tapi mereka tidak pernah berbuat keburukan sedikit pun meskipun mereka hina. Namun penyair mensifati mereka kaumnya bi'isar dengan lebih mendahulukan keselamatan wal afwi dan pemaafan anil junati daripada berbuat jahat. Ya, kenapa demikian? Walaula arada al-intiqam, seandainya kaumnya ini mau membalas la qadar, tentulah mereka mampu. Ya, biada dihim karena banyaknya mereka, wa udatihim karena perlengkapan mereka. Lakin yamna'u min dzalika al-muraqabatu wa taqwa. Namun yang mencegah mereka untuk melakukan hal tersebut ialah karena muraqabah, karena merasa diawasi oleh Allah dan taqwa. Nah, ini justru sebaliknya, ini adalah pujiannya. Tapi Ibn Abi Al-Is di sini menganggap itu celaan. Ya, lamma qtarana bi nafyi syarri anhum ma yadullu ala damihim. Ulima annal murada ajizuhum wa da'fuhum aidan. Maka tatkala banyaknya jumlah ya dengan dinafikan kejelekan dari kaum tadi, itu tidaklah menunjukkan ya ala dhamihim, atas telaannya mereka. Maka diketahui bahwasanya yang dimaksud ini adalah ajzu, ya, celaan, kelemahan mereka, ketidakmampuan mereka dan kelemahan mereka juga. Tapi sudah dijelaskan ya oleh Al-Marzuki ya, bahwasanya tidak tepat kalau syair ini untuk menunjukkan kelemahan, ketidakmampuan kaum. Walihada ya'ti al-isbatu li sifati fi kitabillahi mufassalan. Oleh karena itulah ya, terdapat di ya'ti, telah datang penetapan untuk sifat-sifat di kitab Allah itu secara mufassal, terperinci, wa nafyu mujmalan. Sedangkan penafian dari sifat-sifat Allah secara global, kalau ditetapkan secara terperinci, ya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa wa huwal qahiru fawqa ibadihi, ya, disebutkan. Amin tu man fis sama, ya, disebutkan secara terperinci. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Nah, itu disebutkan terperinci. Wa huwal 'aliyyul ghafur. Nah, Ali tinggi. Disebutkan secara terperinci mengenai ya, penetapan sifat-sifat Allah. Wa nafyu mujmalah. Adapun kalau Allah menafikan ya sifat-sifat yang kurang, itu secara global aja. La ta'khudhu sinatun wala naum. Udah secara global. Ya. Aqsa tariqati ahli al-kalam al-madhmum. Ini berbanding terbalik dengan metode jalannya ahli al-kalam yang tercela. Ya, dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, fa innahum ya'tuna bin nafyi al-mufassal wal isbat al-mujmal. Maka mereka malah datang dengan sebuah metode yang aneh, yaitu kalau menafikan sifat Allah secara terperinci, kalau menetapkan secara global, terbalik ini. Mereka mengatakan laisa bijismin wala syabahin. Nah, ini kan untuk menafikan, tapi dirinci. Allah tidak seperti jisim, tidak seperti syabah, tidak seperti anggota tubuh, tidak Allah tidak ada anggota tubuh, Allah tidak beranggota tubuh, Allah tidak berkulit, wala jussah, Allah tidak berjasad, wala surah tanpa berbentuk, wala lahmin tanpa daging, wala damin tanpa darah, wala syakhsin tanpa ya, seperti sosok, wala jauhar tidak seperti benda, wala aradin tidak seperti dimensi, wala bidhi launin ya, tidak memiliki warna, wala ta'min tidak memiliki rasa, wala raihatin tidak memiliki aroma, wala majassah tidak bisa diraba, wala bidhi harara tidak panas, wala burudah tidak dingin, wala rutubah tidak lembab, wala yubusah tidak kering, wala tulin tidak panjang, wala ardin tidak lebar, wala umkin tidak dalam, wala ijtima'in tidak terhimpun, wala iftiraqin tidak terpisah, wala yataharrak tidak bergerak, wala yaskun tidak diam. Ini lihat penafian dari kaum ya, ahlul kalam rinci sekali, nanti akan berujung kepada sesuatu. Kalau begitu Allah itu abstrak, berwujud atau tidak, lihat penafiannya kayak begini ya. Na'udzubillah, wala yata'abad ya, Allah tidak terbagi-bagi, wala bidhi aba'ad, Allah tidak memiliki anggota tubuh, wa ajza'in bagian-bagian tubuh, wa jawarih anggota tubuh, wa a'da'in anggota-anggota tubuh ya. Walaysa bidhi jihatin, Allah tidak memiliki arah, wala bidhi yamin tidak di kanan, wala shimal tidak di kiri, wa amma tahtin, wa ma khalfin tidak di belakang, wa ma wa fawqin tidak di atas, wa tahtin tidak di bawah. Lihat sini penafiannya rinci ini. Kalau di Al-Quran penafian itu global, penetapan yang rinci, ini terbalik ya. Wala yuhitu bihi makanun, Allah tidak diliputi oleh tempat. Wala yajri alaihi zamanun, tidak berlaku zaman baginya. Wala yajuzu alaihi al-mumasatu wal-uzlah, tidak boleh bagi Allah dikatakan tidak dapat bersentuhan dan juga uzlah, bersendiri. Wala al-hulul fil amakin, tidak dapat menyatu dengan tempat. Wala yusafu bisyai'in min sifatil khalqi, tidak boleh disifati dengan sesuatu apapun dari sifat-sifat makhluk. Adalati ala hudusihim, yang menunjukkan atas barunya sifat makhluk. Makhluk kan baru, enggak qadim. Wala yusafu bi annahu mutanahin, enggak boleh disifati bahwa Allah terbatas. Wala yusafu bi masahin, tidak boleh disifati dengan area jarak, wala dhahabin fil jihad, tidak boleh pergi ke berbagai arah, walaisa bi mahdudin, tidak terbatas, wala walidin, tidak punya ortu bapak, wala maulud, tidak melahirkan, ya, wala tuhitu bihil aqdar, tidak diliputi oleh takdir-takdir, wala tahjubul astar, tidak dihijab oleh tirai-tirai, ila akhirih mana qalahu Abul Hasan Al-Asy'ari anil Mu'tazilah, ya, dan seterusnya dari yang dikutip oleh Abul Hasan Al-Asy'ari tentang Mu'tazilah. Lihat ini ahlu bid'ah, ya, mereka menafikan dari Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang rinci. Ini kalau begini nih, ini sesuatu yang berzat atau enggak ada zatnya kayak begini? Enggak ada zatnya kayak begini. Semua sifat dinafikan, kalau begitu enggak ada zatnya. Semua yang ada zatnya pasti memiliki sifat. Ini kopi ini ada zatnya, ada sifatnya. Pahit, hitam. Nah, anda minum dulu coba, bismillah. Nah, jadi yang dinafikan Mu'tazilah itu apa? Allah musta'an. Ini memang ciri-ciri ahlu bid'ah demikian. Menafikan sifat rinci, menetapkan sifat global, terbalik. Kalau di Al-Qur'an menetapkan sifat rinci, ya. Nah, kalau menafikan, nah, laisa kamitslihi syai', udah. Tidak ada sesuatu apapun. Ya, la ta'khudhu sinatun wala naum. Apa? Wala wa mamassana min lughub. Ah, udah global aja. Nah, barakallahu fika. Baik. Pak Adri. liman ya'rifu al kitaba was sunnah wa hadha nabiyul mujarrad ma qawlihi la madha fihi idhi isatu adabin fa inna kalau qulta li sultani anta rasa bisa bi zabalin wala kasahin wala hijamin wala haikin li adabika ala hadal wasfi wa in zabal tadi ya. Zabal bukan sampah, bukan zabal. Wa in kanat sadiqan wa innama takunu madahan idha ajmalat nafyu faqulta anta lasta misla ahadun ajmalta ya. Ajmalta an-nafya. Idza ajmalta an-nafya faqulta anta lasta mislu ahadin min ra'iyatika anta a'la minhum wa ashrafu wa ajalla ma'tub ka a'la khabar bi anta. Terus fa idza ajmalta fi an-nafi ajmalta fil adab wa ta'biru anil haqqi bil alfadhi syar'iyyati an-nabawiyyati al-ilahiyyati huwa sabilu ahli sunnati wal jama'ati wal mu'attilatu yuriduna amma qalahu syari'u min al-asma'i was sifati wa la yatadabbaruna ma'aniyaha wa yaj'aluna ma mabtada'uhu min al-ma'ani wal-alfadhi wal-muhkamu alladhi yajibu i'tiqaduhu wa amma ahlul haqqi wa sunnati wal imani fa yaj'aluna ma qalahu Allah wa rasuluhu wal haqqu alladhi yajibu i'tiqaduhu ihtimaduhu wa alladhi qalahu huwa haula'i imma ayyuridu anhu i'radan jamilan jumliyan aw yubayyinu halahu tafsilan wa yuhkamu alayhi bil kitabi was sunnati la yahkumu bihi alal la yuhkamu wa la yuhkamu bihi alal kitabi was sunnati. Nah, dari wali hada ya, dari mana Pak Adri? Fi hadhihi jumlah haqqun wa batilun. Ya, kemudian wa fi hadhihi jumlah haqqun wa batilun. Nah, pada pernyataan Mu'tazilah tadi yang menafikan sifat-sifat Allah secara terperinci, Allah tidak seperti wah ini dan itu semua, yang rinci sekali yang dikutip oleh Abu Hasan Al-Asy'ari itu, itu ada yang hak, ada yang batil. Ada yang hak enggak? Ada. Batil ada juga? Ada. Ini akibat ya menafikan dari Allah secara rinci. Kalau di Al-Qur'an enggak begitu tarikahnya. Di Al-Qur'an ya jelas hal ta'lamu lahu samia laisa kamitslihi syai' wa la yadribu lillahi al-amsal wa la taj'alu lillahi andada, ya. Ini secara global aja. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ini secara global aja dinafikan dari sifat-sifat ya, dari sifat-sifat yang nafiyun. La ya'zubu anhu mithqala dzarratin. Nah, dan seterusnya. Ini penafiannya itu secara global. Ya. Enggak ada tuh di Al-Qur'an itu, ya kan tadi di Al-Qur'an cuma apa? La ya'zubu anhu mithqala dzarratin. Gitu aja kan? Ya, tidak ada sesuatu apapun walaupun sekecil apapun yang dapat apa namanya? Tersembunyi dari Allah. Udah begitu aja. Enggak ada tuh di Al-Qur'an, tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi dari Allah, satu kalimat, satu harokat, satu pendengaran, satu ini, satu itu, enggak ada dirinci. Ya, global aja. Inilah thariqah Ahli Sunnah. Inilah thariqatul Qur'an. Nah, dalam penetapan ya secara rinci baru ya, secara rinci penetapan. Wow. Wa kana Allahu samian basira wa bi kulli syai'in alim. Inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Al hayyu al qayyum ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Semua jadi dijelaskan secara terperinci. Inilah thariqah Ahlussunnah yang merupakan thariqatul Quran untuk menetapkan sifat. Tafsil fi sifat as-subutiyah wal ijmal fi sifat an-nafyi. Hakadha. Ini kaidahnya. Ya. Ya, karena kalau menafikan semata dengan rinci itu bukan pujian, kecuali jika di situ terkandung penetapan. Ya, dan setiap penafian di Quran pasti mengandung penetapan. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Penetapan ya, dari lawannya, lawannya itu menjelaskan sifat kesempurnaan qayyumiyah Allah, sifat hidup pada Allah. Ya. Wow. Taib. Kemudian wa yadhharu dzalika liman ya'rifu kitaba wa sunnah. Dan ini kan nampak hal tersebut bagi orang yang mengetahui Al-Qur'an dan Sunnah. Wa hadha an-nafyu al-mujarrad, penafian semata, ma'a kaunihi la madha fihi, di samping tidak ada pujian baginya, fihi isaatu adabin. Penafian semata tanpa ada pujian, di samping tidak ada pujian di situ, itu juga terdapat adab yang buruk. Fa inna kalau qulta li sultana, misalkan Anda berkata kepada raja, antalasta bizabbal, raja, Anda ini bukan tukang sampah. Wala kassahin, Anda bukan tukang sapu. Wala hajjamin, Anda bukan tukang bekam. Ya, karena tukang bekam dahulu tercela ya. Di Tadkiratus Sami dan yang lainnya, para ulama menyebutkan penuntut ilmu, apalagi ahli ilmu itu dibenci berprofesi sebagai tukang bekam. Ya. Dari kalau cuman ngebekam sesekali boleh, bisa ngebekam, tapi jadi profesi itu dibenci, ya, dibenci. Enggak haram. Boleh. Ya, karena bercampur antara hadis yang menerangkan hasil seperti hasil pelacur dan juga bercampur dengan hadis yang menerangkan bahwa Nabi pernah membayar tukang bekam. Ya, bercampur dengan itu para ulama akhirnya memakruhkan, membenci. Kalau sekarang, masya Allah, jadi profesi yang diidam-idamkan, dari bekam, cepek, pego, ya nggak gitu. Kalau sehari 5 orang bekam, ya, gopek, kali 30 hari, 15 juta. Masya Allah. Hah? Eh, masih ngemuahid juga. Mana lagi tadi? Mana lagi? Kita berkata kepada tukang raja, anta wala la haikin, anda ini bukan tukang pijat. Haik tukang pijat, ya, tukang urut. Eh raja, kamu bukan tukang urut. Ya Allah. Ala hadal wasaf. La adabaka ala hadal wasaf. Nah, maka raja ini akan memberikan pengajaran kepada anda. Maksudnya anda akan dihajar, dihukum gitu. La adabaka, dia akan memberikan pengajaran, adab kepada anda. Artinya anda akan diajar dan dihajar. Dihukum berdasarkan pensifatan ini. Wa in kunta sadiqan, walaupun anda benar. Antum bilang ke raja, kamu bukan tukang sampah, kamu bukan pemulung, kamu bukan mata keranjang, kamu bukan tukang selingkuh, kamu begini, bukan begini, bukan begini. Benar mungkin. Tapi enggak ada sifat penetapan. Kurang ajar nih orang ini. Yang jelek-jelek semua ini. Sini-sini kamu. Ini kepret ya. Pasti jadi kepret. Wa inna ma takunu madihan. Nah itu kapan itu penafian itu jadi pujian? Ida ajmalta annafya. Kalau anda globalkan penafian tersebut, fakulta antalas lamista ahadin min ra'iyatika. Ah, kita berkata kepada raja, wahai raja, anda tidak seperti siapapun dari rakyat anda. Anta ala minhum wa asrafu wa ajamlu. Anda ini wahai raja, ya, anda ini wahai raja itu adalah yang tertinggi di antara mereka, paling mulia di antara mereka, ya. Nah, wa fa idza ajmalta fil nafi ajmalta fil adab. Ya. Maka apabila anda mengglobalkan penafian, maka berarti anda juga telah memperbagus adab. Wa ta'biranil haq bil alfadhi asy-syar'iyyah an-nabawiyyah al-ilahiyyah huwa sabilu ahli sunnati wal jamaah. Maka pengungkapan kebenaran dengan hak, dengan lafaz-lafaz yang syar'i, nabawiyah berdasarkan hadis, ilahiyah dari Al-Qur'an, dari hadis, itu adalah jalannya ahli sunnah wal jamaah, yaitu dinafikan sifat-sifat Allah secara global, ditetapkan sifat-sifat Allah secara rinci. Sudah, laisa kamitsli syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad, la yusbu anhu mithqala dzarrah, fala tadribu lillahi al-amsal, laisa laka apa hal ta'lamul husamiyah. Udah gitu aja secara global aja. Dinafikan dari sifat-sifat yang dinafikan, sifat-sifat salbiah, sifat-sifat jelek, kita nafikan dari Allah secara global aja. Jangan kayak Mu'tazilah tadi. Allah tidak seperti ini, tidak seperti itu. Sebutin semuanya. Ya, sebutin semuanya. Ini ngawur. Nanti akan dinafikan zat Allah ujung-ujungnya. Tapi barakallahu fikum. Nama berikutnya mana? Wal mu'attilah, adapun mu'attilah, ya, mu'attilah orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah, yu'ridun, mereka berpaling amma qalahu syari' minal asma' wa sifat. Mereka berpaling dari apa yang telah difirmankan oleh Allah tentang nama-nama dan sifat. Mereka berpaling dari situ. Wala yatadabbaruna ma'aniyah, mereka tidak mentadaburi makna-maknanya. Wa ja'aluna ma batada'uhu minal ma'ani wal alfadhi huwa al muhkam alladhi yajibu i'tiqaduhu wa i'timaduhu. Bahkan mereka menjadikan kebid'ahan mereka dari makna-makna dan lafaz-lafaz sifat, itulah yang muhkam, sebagai yang muhkam, ya, yang wajib disandari, yang wajib jadi sandaran, diyakini. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Amma ahlul haq, ahlul haqi was sunnati wal iman, fayaj'aluna ma qalahu Allah wa rasuluhu wal haqqu alladhi yajibu i'tiqaduhu wa i'timaduhu. Maka mereka menjadikan apa yang Allah firmankan, apa yang Rasul sabdakan, itulah yang hak yang mereka yakini dan mereka bersandar padanya. Walladhi qalahu haula, adapun yang dikatakan mereka, qawmu atilah imma ayyuridu anhu i'radan jumliyan Itu bisa jadi mereka berpaling dari ucapan Allah, ucapan Rasul dengan pemalingan yang global, au yubayyinu halahu tafsilan. Atau mereka menyebutkannya keadaannya secara tafsil. Uyuh kamu alaihi bil kitabi was sunnah wala yuhkamu bihi alal kitabi was sunnah. Ya. Maka ditimbang, diambil hukum dari firman Allah hal tersebut dengan Al-Quran dan Sunnah. Walayuh kamu bihi ala kitab wa sunnah. Dan tidak menjadikan hal tersebut sebagai penilaian. Ya. Penilaian terhadap Quran dan Sunnah. Bukan demikian. Nah. Wal maksud. Tafadhal. Sini. Ya. Pak Rafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Dan maksudu antara dua akhirin as-sunnah dan nabi as-sulub. Laisa bikada, laisa bikada. Wa amma isbatu fahuwa qalilun wa hiya annahu alimun qalilun hayyun wa aksaru nabi al-masuri laisa mutalaqqiyun anil kitabi. Laisa mutalaqqan. Laisa mutalaqqan. Anil kitabi wa sunnati. Wa ala an turu fi al-aqliyati allati salakaha ghayruhum min masyiati sifati. Min musbitati sifat. Ada tak? Musbitati. Terus? Wa inna wa ta'ala qala laisa kamitsli shay'un wa huwa fi hadha isbati ma yuqarriru ma'na nabi fa fuhima anna al-murada al-infiradu subhanahu bi sifatin kamari bahwa sallallahu subhanahu wa ta'ala bahwa subhanahu wa ta'ala mausufun bima wasofa lima wasofat bihi nafsahu bihi nafsahu wa wasofahu bihi rusuluhu laisa amni sayun bihi sifatihi wala bihi asmai wala bihi afani lima akhbarana bihi min sifatihi wala bihi sifatin lam yattali alaiha ahadun min qabli. Nah, hasbuk ya. Cukup dulu. Qala wal maqsud anna ghaliba aqaidihim asulub. Ya, maka maksudnya tujuannya bahwa kebanyakan akidah mereka itu adalah suluk. Itu hal-hal yang negatif. Laisa bikada, laisa bikada gitu. Ya, Allah bukan di atas, bukan di bawah, bukan di ini, bukan di itu, tidak bergerak, tidak dulu. Ini kebanyakan demikian. Penetapan akidah itu, akidah mereka itu ialah dengan suluk, sifat-sifat salbiah. Paham enggak? Jadi Mu'tazilah kebanyakan membangun pondasi akidahnya itu dengan menafikan suluk, sifat-sifat salbiah. Laisa bikada, Allah tidak seperti ini, tidak seperti itu. Ya. Wa amal isbat fahuwa qalil. Adapun penetapan itu sedikit. Ya. Penetapan sifat-sifat itu sedikit sekali. Nah, ya kenapa demikian? Karena mereka awalnya telah menempuh tarekoh falasifah. Ya, kaum ahli filsafat. Atau mereka bersandar kepada tarekoh aqlaniyah. Ya, kaum rasionalis. Ya, yang ini merupakan khayalan-khayalan aja. Allah tidak seperti ini, tidak seperti itu. Akhirnya gambaran-gambaran di kepala mereka itu, ya, itu aslinya ada syubhat. Mereka tuangkan ke dalam sebuah bentuk teori ideologi, teori teologi. teori ketuhanan, teori tentang sifat-sifat Allah ini berbahaya. Allah musta'an. Nah, bisa dipahami nggak mana ini? Ya. Mereka mau mentanzih Allah, mau mensucikan Allah, benar itu. Kebanyakan akidah mereka itu dibangun di atas sifat-sifat salbiyah, sulub. Sifat-sifat yang negatif bagi Allah mereka nafikan. Laisa bikada, laisa bikada. Allah tidak seperti itu. Lihat tuh yang ditumpahkan oleh Mu'tazilah tadi. Ya, Allah tidak beranggota kebadan, Allah tidak bersosok, Allah tidak dalam, tidak luas, tidak ini, tidak kering, tidak basah. Ngapain bahas kayak begitu? Allah tidak kering, tidak basah, tidak dalam, tidak cetek. Allah tidak panas, tidak dingin, tidak lembab, tidak kering. Ya Allah. Allah tidak bergerak, tidak diam. Ya, terus apa itu? Nah. Makanya ini ada yang hak, ada yang batil dari penyebutan mereka ini. Ya, kalau dalam penetapan, mereka sedikit sekali. Bahkan hampir-hampir tidak menetapkan sifat untuk Allah. Wa huwa annahu alimun qadirun hayyun. Ya, yang mereka tetapkan itu cuma sedikit. Yaitu Allah itu alim, qadir, hayyun. Sudah. Lihat tuh, yang ditetapkan oleh mereka cuma tiga, yang dinafikan hitung sendiri berapa itu, puluhan, bisa ratusan. Ya, semuanya nanti disebutkan sifat-sifat salbiyah dinafikan saja dengan rinci sekali. Wa aktsarun nafi al-madzkuri laisa mutalaqqan 'anil kitabi was sunnah. Nah, mayoritas penafian dari sifat-sifat Allah yang disebutkan tadi itu tidak diambil dari Quran dan Sunnah. Ya enggak ada. Allah tidak syabah berkulit, Allah tidak jisim, Allah tidak jusa, Allah surah, Allah tidak berbentuk, Allah tidak ada daging, tidak ada darah, tidak ada sosok, tidak ada benda, tidak dimensi, tidak memiliki warna, tidak beraroma, tidak ada rasa, tidak ada, tidak bisa diraba, tidak memiliki sifat panas, dingin, dan sebagainya. Apa kayak gini? Hah? Ini ada gak di Al-Quran dan Sunnah? Gak ada. Ya. Gak ada ini semua. Ya. Barakallahu fikum. Wala an anit turuq al aqliyah allati salakaha ghairuhum, dan ini pun tidak ditempuh oleh jalan-jalan akal yang telah ditempuh oleh selain mereka, min musbitati sifat, ya, dari kalangan musbitati sifat, yaitu dari kalangan musyabbihah. Ya, musyabbihah aja enggak kayak begitu. Mereka murni, oh ini di Al-Quran ada, Allah, ya, Allah punya tangan, ya seperti tangan kita. Nah ini mereka, naudzubillah, ya, mereka pakai akal. Ya. Fa inna Allah ta'ala qal, laisa kamitsli syai wa huwa samiul basir. Nah, ini penafian itu secara global aja. Ya. Allah sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang serupa semisal dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Hal ta'lamu lahu samia. Ya, seglobal aja. Fa fi hadzal isbat ma yuqarriru ma'na an-nafi. Nah, dalam penetapan, dalam penetapan itu pun terkandung dalam penetapan pun juga terkandung penetapan makna penafian. Ya. Maka dipahamilah bahwa maksudnya adalah infiraduhu, keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya yang sempurna. Bahwa subhanahu wa ta'ala mausufun bima wasafa bihi nafsah. Maka Allah disifati dengan apa yang Allah sifati untuk dirinya sendiri. Wasafa bihi rusuluh, dan yang disifati oleh para rasulnya. Laisa kamitslihi syai'un fi sifati. Tidak ada sesuatu apapun yang semisal dalam sifat-sifatnya. Wala fi asma'ihi. Tidak pula pada nama-namanya. Wala fi af'alihi. Tidak pula pada seluruh perbuatannya. Seluruh perbuatan Allah penuh hikmah. Adapun hamba tidak. Mimma akhbar nabihi min sifatih, dari apa yang Allah kabarkan kepada kita berupa sifat-sifatnya. Walahu sifatun lam yattali' alaiha ahadun min khalqi, dan dia memiliki sifat-sifat yang siapapun dari kalangan hambanya tidak mampu mengetahuinya. Ya, lanjut Abu Akila. Kama qala. Ah, kencengin dikit suara tuh. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi du'a laisa qawlu syaikhi rahimahullahu ta'ala wala syai'a yu'jizuhu min an-nafyil madhmumi fa inna Allah ta'ala wa ma kana Allah li yu'jizahu min syai'in fi samawati wala fil ardh innahu kana 'aliman qadira. فنبه سبحانه وتعالى في آخر الآيات على دليل انتفاء العجز وهو كمال العلم والقدرة فإن العجز إنما ينشأ إما من الضعف عن القيام بما يريده الفاعل وإما من عدم علمه به والله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة وهو على كل شيء قدير وقد علم ببدائه العقول والفطر كما كمال قدرته وعلمه فانتفى العجز لما بينه وبين القدرة لما بينه وبين القدرة من التضاد ولأن العجز لا يسمح أن يقول إلها تعالى الله عن ذلك عظيم الكبير. Dan juga sebagaimana yang Rasulullah SAW as-Shadiq berkata dalam doa orang-orang yang tertimpa kesedihan, Allahumma inni as'aluk bikulli ismin huwa lak. Ya Allah, aku mohon pada Engkau dengan segala nama yang ada padamu, yang Engkau memilikinya. Samai tabihi nafsak, yang Engkau namakan pada, untuk dirimu sendiri. Au anzal taufi kitabik, yang Engkau turunkan di kitab. Au alam tawa ahadan min khalqik, atau yang Engkau ajarkan pada salah seorang dari kalangan hambamu. Au istaksar tabihi fi ilmil ghaibi indak, atau yang Engkau sembunyikan di ilmu ghaibmu. Anta ja'alal Qur'ana rabi'al qalbi, jadikanlah Al-Quran bunga hatiku, nur sadri, cahaya dadaku, wa jala'a huzni, penghilang kesedihanku, wa dhahaba hammi wa ghammi, pelenyap kegundahan kegelisahanku. Saya ati tanbih, akan datang nanti penjelasan tanbih ala fasadi tariqatihim, atas kerusakan metode mereka fisifat insyaallah taala. Kemudian waqaulu syekh rahimahullah ta'ala wala syai'a yu'jizu, perkataan syekh di sini Abu Ja'far At-Tahawi, tidak ada sesuatu apapun yang dapat melemahkannya. Ini namun penafian ini justru dalil atas isbat, justru dalil atas isbat. Isbat apa? Isbat kamalil qudrah, ya, isbat kesempurnaan kemahakuasaan Allah. Ya, maka dengan penafikan ajiz dari Allah ini untuk menunjukkan bahwa Allah adalah kamalul kamilul qudrah, kamilul quwwah. Ya. Oleh karena itulah di Al-Qur'an Allah ya menghimpun penafian dan penetapan ini, wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard. Ini nafyun, ya. Innahu kana 'aliman qadira. Ini isbat sifat ilmu dan sifat qudrah. Ya. Taib. Maka apa yang disebutkan oleh Abu Ja'far At-Tahawi ini sesuai dengan apa yang di Al-Quran. Ya, minan nafi al-madhmum, dinafikan dari penafian yang tercela. Wala syai'un yu'jizu, tidak ada sesuatu apapun yang dapat melemahkannya. Allah Ta'ala berfirman, lihat di sini penggabungan. Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wa fil ardh. Ya, fi samati wala fil ard. Tidak ada sesuatu apapun di langit dan di bumi yang dapat melemahkan Allah. Ini nafyun. Innahu kana 'aliman qadira, isbat. Isbat, penetapan. Justru penafian yang pertama untuk semakin menyempurnakan penetapan yang kedua. Yang datang yang kedua. Ya. Panabbah, maka beliau Syekh Mujahid Ar-Tahawi memberikan tanbih, peringatan. Panabbah subhanah, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan wa ta'ala fi akhiril ayat, di akhir ayat, ala dalilil intifa'il ajiz, ya, bahwa petunjuk atas petunjuk, ya, kepada petunjuk, ya, ketiadaan lemah dari Allah, yaitu dan ini adalah kesempurnaan ilmu dan kudrah. Fa innal ajza innama yansha'u imma min dha'fin anil qiyam bima yuriduhu al-fa'il. Karena yang namanya ketidakmampuan itu hanya muncul timbul dari sosok yang lemah, yang tidak mampu berdiri, tidak mampu melaksanakan apa yang diinginkan oleh fa'ilnya. Wa imma min adami ilmihi, atau sosok yang tidak mampu itu karena ketiadaan ilmunya. Wallahu ta'ala la ya'zubu anhu mithqala dzarrah. Maka Allah Ta'ala tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi darinya, walaupun itu sebesar biji sawi. Bahwa ala kulli syai'in qadir, Dia Maha Mampu atas segala sesuatu. Wa qad ulima bi bada'ihi al-uqul wal fitar, dan telah diketahui dengan nampaknya akal, fitrah, kamalu qudratihi, kesempurnaan kekuasaan Allah, wa ilmihi dan ilmunya. Fantafa al-ajzu, maka dinafikanlah ajaz, sifat tidak mampu bagi Allah. Lima bainahu wa bainal qudrati min at-tadaddi, karena antara sifat tidak mampu dengan kudrah itu adalah kontradiksi. Li'annal ajiza, karena yang namanya orang yang tidak mampu, la yaslu ayyakuna ilahan, dia tidak akan layak menjadi ilah. Ta'alallah dzalika uluwan kabira, Maha Tinggi Allah dari yang demikian dengan ketinggian yang sangat besar. Bisa dipahami sini ya? Ya cukup ya, nanti besok insya Allah kita lanjutkan lagi. Ya di bait wala ilaha ghairuh, yang tidak ada ilah selainnya. Ya, ada yang mau tanya? Tafadhalu.